Tatimmatun, lengkap, penyempurna. Baqiyat adawatun, baqiyat adawatun yustatna biha lam yadhkurha al-musannifu lil-khilafi fiha minha baida bil-muhadah. Masih tersisa beberapa alat-alat yang digunakan untuk istitsna yang belum disebutkan oleh musannif. Kenapa tidak disebutkan? Lil khilafi fiha, karena adanya khilaf, perbedaan padanya. Sebagian menganggapnya termasuk adawatul istitsna dan yang lain tidak menganggapnya. Minha diantaranya adalah baida bil muahadah, baida dengan ba yang bertitik satu. Wa yuqalu fiha, dan terkadang dikatakan dengan lugha yang lain, maida bil mim. Wa yakunu bi makna ghairin, dan dia ketika itu bermakna ghair. Ittifaqan, dengan kesepakatan. Fa yustatna biha fil inqita', maka diistitsnakan. Didatangkan mustatsna dengan adat ini baida pada istitsna yang munqati' saja. Ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-akhirun as-sabiqun. Baida annahum utul kitaba min qablina. Kami umat Islam ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah umat yang terakhir, tapi as-sabiqun, tapi umat yang akan didahulukan, akan mendahului umat-umat sebelumnya dalam hisab nanti di akhirat. Dan dalam hal masuk ke dalam surga, bahkan nerakanya. Baida annahum utul kitaba min qablina. Hanya saja ya, bahwasanya mereka umat-umat sebelum kita, ya kelebihannya utul kitaba min qablina, diberikan kitab sebelum kita, mendapatkan kitab sebelum kita. Makna baida ini ghairu annahum. Hanya saja mereka diberikan kitab sebelum kita. Wa ta'ti bi makna ajli, dan terkadang dia baida datang dengan makna ajli dalam rangka. Wa bi makna ala, dan terkadang datang dengan makna ala, ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ana afsahu man nataqa bidhadi baida anni min quraish wa rudi'tu fi bani sa'd. Di antara baida yang datang dengan makna ajli ataupun ala adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang paling fasih di dalam melafazkan huruf dhad. Baida, ya, dikarenakan ajli, karena anni min Quraisy, karena saya termasuk keturunan Quraisy. Warudi'tu fi bani Sa'd, dan saya disusui oleh wanita dari bani Sa'd. Ay min ajli anni min Quraisy. Kenapa saya fasih ataupun yang paling fasih dalam melafazkan dhad? Karena saya min Quraisy, dari keturunan Quraisy. Warudi'tu fi bani Sa'd, dan saya disusui oleh bani Sa'd. Atau aw ala anni min Quraisy, bisa juga dibawa kepada makna ala, ala anni min Quraisy. Ya, ya, maknanya enggak jauh. Wa yajuzu an takuna fi hadzal haditsi bi makna ghairin mansubatan ala al-istitsna. Boleh pula dalam hadis ini untuk baida dibawa kepada makna asli dari tadinya, yaitu ghair, sebagaimana yang sebelumnya, nahnul akhirun as-sadiqun baida annahum utul kitaba min qablina. Boleh dalam hadis ini juga dibawa kepada makna ghair. Mansubatan, dalam keadaan dia baida dinasobkan, alal istisna, sebagai istisna. Wa yakunu min ta'kidil madhi bima yushbihu dhamma. Kalau dalam contoh hadis ini baida dibawa kepada makna ghair, maka jadilah termasuk menta'kid pujian, menekankan makna pujian dengan sesuatu yang menyerupai celaan. Ya. Dengan sesuatu yang menyerupai celaan. Biasanya kan datang setelah baida sesuatu yang merupakan kekurangan. Ya. Tapi di sini disebutkan setelahnya sesuatu yang merupakan kelebihan. Maka di sini katanya Ta'kidul madh menguatkan pujian dengan sesuatu yang menyerupai, ya, yang mirip dengan celaan. Seperti sebelumnya kan, nahnul akhirun as-sabiquna baida annahum utul kitab min qablina. Kami adalah orang-orang terakhir tapi didahulukan nanti di akhirat dalam hisab. Baida, ya. Annahum utul kitab min qablina. Ini kan yang istilahnya kalau dianggap kekurangan dari umat ini adalah bahwasanya mereka umat-umat terdahulu lebih dulu dapat kitabnya. Ya. Daripada kita. Hai itu, ta'kidul madh bima yushbihu dzam. Menguatkan pujian dengan cara yang menyerupai celaan, tapi isi pujian. Itu seandainya kita bawa makna baida dalam hadis ini kepada makna ghair. Wa tulazimu al-idhofah, dan dia baida menetapi idhofah ila anna al-masariyah, kepada anna al-masariyah yang membentuk, ya, menjadi masdar bersama yang setelahnya. Ila anna al-masariyah wasilatiha, didhafahkan baida kepada anna al-masariyah bersama silahnya. Kal mithalaini al-madhkuraini, sebagaimana pada dua contoh yang telah disebutkan. Ya, berarti baida apa i'rabnya? Mustatsna, ya. Mansub. Ya, wa alamatu nasbihi al-fathah. Kemudian jumlah yang setelahnya ditakwil menjadi masdar pada mahalnya apa? Jar. Mudhafun ilaih. Ya. Nah itu. Wa syadza hadzu anna ba'daha, dan syadz membuang anna setelah baida. Fayuqalu fi i'rabiha, kalau dibuang anna dari setelah baida, maka dikatakan dalam i'rabnya, ada beda ya dalam i'rabnya seandainya dibuang annanya. Meskipun ini syadz. Baida ismu istitsna, baida ismu istitsna. Bi makna ghair, dengan makna ghair mabni, nah mabni kalau seperti ini mabni alal fath, iya mabni di atas fath. Kalau tadi kan mansubah, ya, ketika setelahnya apa anna, karena kita tahu anna dengan setelahnya ditakwil menjadi mufrad, ya. Sedangkan tanpa anna maka jumlah tadi tetap dia sebagai jumlah, sehingga di sini apa baidanya mabni, ya. Jadi baida ismu istitsna dengan makna ghair mabni alal fath wal jumlah ba'da, dan jumlah setelahnya dikatakan jumlah, kenapa? Karena annanya sudah tercabut. Ya, seandainya dikasih anna bukan jumlah lagi, ya kan sudah lewat ini pembahasannya. Jadi pada pembahasan anna dengan inna sudah kita lewatkan bahwasanya anna merubah jumlah menjadi mufrad, sedangkan inna tetap menyisakan jumlah sebagai jumlah. Ya. Jumlah setelahnya setelah anna, setelah baida yang dibuang anaknya, fi mahali jar, pada mahalnya jar bila idhofah, dengan idhofah. Ya. Ya, seperti mud dan mundu, ketika diidhofahkan kepada jumlah. Cuma mundu mabni di atas sukun. Wa qala Ibnu Malik fi i'rabi Mishkil al-Bukhari, Ibnu Malik berkata mengomentari atau berkata ketika mi'rab Mushkil al-Bukhari, hadis-hadis yang ada iskal dalam Sahih al-Bukhari ataupun kitabnya al-Bukhari, kata beliau baida harfu istitsna'in, baida harfu istitsna bi makna illa, dengan makna illa, ya berarti ini sisi yang lainnya. Wa ala hadza, atas dasar ini yaitu membawa baida sebagai huruf istitsna dengan makna illa, maka fal jumlah ba'daha, jumlah setelah baida, fi mahali nasbin, pada mahalnya nasab. Alal istisna, sebagai istisna. Jadi baidanya dianggap sebagai huruf, kemudian jumlah setelahnya di'rab pada mahalnya nasab sebagai istisna. Al munqati', istisna yang munqati'. Waqad mala ad-damamini ila hadha fi syarh tasilan. Ad-damamini condong kepada pendapat ini. Pendapatnya siapa? Ibnu Malik. Dalam syarah at-tashil. Wa minha, kemudian juga diantara adawat allati ya yustatsna biha adalah balha. Bi fathil ha, dengan fathah hanya balha. Aksar, ini lebih banyak. Min kasriha, daripada di kasra balhi. Adda al-kufiyun wal-baghdadiyun wa ghairuhum wa jazu an-nasba ba'daha. Ya. ada al-Kufiyun wal-Baghdadiyun. Ya. Dianggap oleh orang-orang Kufah dan orang-orang Baghdad sebagai salah satu dari adawatul istithna. Wa ghairuhum, dan juga selain mereka. Wa jazun nasba ba'daha, dan mereka membolehkan nasabnya isim mustatsna setelah balha. Ya. Ka illa, sebagaimana pada illa. Qawmal qawmu illa zaidan, demikian pula boleh dengan balha. Qawmal qawmu balha zaidan. Ini pendapatnya orang-orang Kufah, orang-orang Baghdad dan selain mereka. Qala Ibn Anqa wal asah annaha tadullu ala anna ma ba'daha zaidun fil wasfi. Kata Ibn Anqa, yang lebih sahih adalah bahwasanya dia, balha, menunjukkan kepada bahwasanya apa yang setelah balha itu tambahan sifat. Tambahan sifat dari apa yang sebelumnya. Wa annaha takunu isman, dan bahwasanya dia, balha, itu adalah isim. Isim fi'il dengan makna utruk. Isim fi'il dengan makna utruk. Kasiran, seringnya demikian dalam penggunaan. Fayansibu al-maf'ula bih, karena dia isim fi'il dengan makna utruk, maka dia pun beramal menasabkan maf'ul bih. Seperti balha zaidan. Zaidan adalah maf'ul dari balha. Ini kata Ibnu Anqa, yang beliau sahihkan. Maknanya balha zaidan da'hu, yani da' zaidan. Fafathatuhu bina'un, sehingga fathahnya kalau dia balha dianggap sebagai isim fi'il, ya, maka fathah yang ada pada balha adalah fathah bina, harokat bina. Waqila masdar, ada yang mengatakan bahwasanya balha masdar. Waqa'a badalan min fi'il amr, yang dia menduduki atau menggantikan posisi fi'il amr. Ya. Dorban misalkan apa? Zaidan, ya. Itu dorban menggantikan posisi ibrib. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya balha adalah masdar, waqa'a badalan, yang jatuh sebagai badal pengganti dari fi'il amr. Ya. Maknanya tarkan zaidan, tinggalkan zaid. Ya. Ini tarkan menggantikan ucapanmu utruk. Ya boleh, tarkan zaidan, maka dia mansub. Fathu i'rab, berarti fathahnya fathah i'rab. Ya, fathahnya harokat i'rab, bukan harokat bina. Kalau dia dianggap sebagai masdar yang menduduki posisi fil amr. Masdar kita tahu apa? Mu'rab. Wa qila masdar bimana atark. Ada yang mengatakan bahwasanya dia balha adalah masdar dengan makna tark, bukan mengganti dari fi'il amrnya. Kalaupun fi'il amr, ya dari selain lafadznya, karena enggak ada lafaz fi'il amr dari balha. Wa qila masdar, ada yang mengatakan bahwasanya balha adalah masdar dengan makna atark. Fayudhafu ila al-maf'ulilah, kemudian dia didhafahkan kepada maf'ulnya, sehingga yang setelahnya itu maf'ulnya. Mudhaf ilai, tapi hukumnya sebagai maf'ulnya. Idhafatul masdar ila maf'uli. Ada yang mengatakan bahwasanya balha masdar dengan makna atark, dan dia didhafahkan kepada maf'ulnya. Ya. Apa contohnya masdar yang didhafahkan kepada maf'ulnya? Contoh masdar yang didhafahkan kepada maf'ulnya. Apa? Iya. Au it'amu miskin atau masakin? It'amu miskin, ya. It'amu miskin. Jadi sudah sering kita ulang bahwasanya masdar itu terkadang didhafahkan kepada apa? Maf'ulnya, terkadang didhafahkan kepada fa'ilnya. Seperti ilmullah, ilmullah. Ini bisa ilm masdar didhafahkan kepada maf'ulnya. Berarti apa artinya ilmullah? Ilmu tentang Allah, tentang tauhid dan semisalnya. Bisa juga ilm di sini disandarkan kepada fa'ilnya, ilmullah, maksudnya ilmu Allah. Maknanya ilmu Allah. Zikr juga, zikrullah. Ini masdar kan? Bisa dia terkadang didhafahkan kepada maf'ulnya, zikrullah. Kalau seandainya dia idhafa masdar ila maf'ulih, maknanya apa? Zikrullah. Ya zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi kalau disandarkan kepada fa'ilnya zikrullah, maknanya apa? Ya Al-Qur'an. Ya, Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ucapan Allah. Waqala Al-Farisi, kata Al-Farisi di sini, balha bermana tark. Ya, dan dia didofahkan kepada fa'ilnya. Kalau didofahnya kepada maf'ulnya berarti tark. Zaid meninggalkan Zaid. Iya kan? Tapi kalau didofahkannya kepada fa'il berarti Zaid yang meninggalkan. Itu kan bedanya itu. Kalau didofahkan kepada maf'ul berarti meninggalkan Zaid. Zaid ditinggalkan. Tapi kalau idhofahnya kepada fa'il berarti Zaid yang meninggalkan gitu. Wa qala al-Farisi li fa'ilihi fa fathatuhu, kalau demikian yakni kalau dia balha dianggap sebagai masdar dengan mana tark dan dia didhofahkan apakah kepada maf'ulnya atau fa'ilnya, maka dia fathahnya, fathah yang ada pada balha adalah harakat i'rab aidan wasman dan dia isim di ya. Wasman di makna kaifah. Tark titik ini ya. Fathatuhu i'rab aidan titik sini. Dan fathahnya adalah huruf i'rab juga. Kemudian yang lain masih ada. Kalam terkait dengan balha. Wasman bi makna kaif. Dan terkadang dia balha adalah isim. Ya, takunu isman. Ya, masih maktub pada isman yang pertama, isman li atruk. Ya kan, isman li atruk. Dan terus wasman bi makna kaif. Dan kadang dia balha merupakan isim dengan makna kaifa. Tapi ini sedikit dalam penggunaan. Ya. Kalau dia balha dibawa kepada makna kaifa, fayurfa' ma ba'dahu. Ya. Fayurfa' ma ba'dahu, fa fathatuhu bina. Maka dirofakkan apa yang setelah balha. Dan fathahnya berarti harokat bina. Ya. Kaifa isim istifham. Dan dia mabni. Sehingga balha mabni. Wabi salah sati ruwiya qawlu syair dengan tiga lughah ini. Ya, sisi, dengan tiga sisi Arab ini diriwayatkan ucapannya penyair berikut ini. Tazarul jamajima bohiyan hamatuha balhal akufi. Ada juga balha akufa balha al akufu. Ka'annaha lam tukhlaq. Pedang ini yang sangat tajam. Tadharul jamaji, membiarkan sebagian besar kepala. Jadi pemilik pedang ini berhasil menebas kepala-kepala musuhnya sehingga berjatuhan di tanah. Membiarkan sebagian besar kepalanya, bagian atas. Bohiyan, tersingkap, terkena sinar matahari. Hamatuha, itu fa'ilnya, kepala. Bohiyan hamatuha, tersingkap, ya. Kepalanya terkena sengatan matahari. Balha al-akuf. Balha al-akuf. Kecuali al-akuf. Apa al-akuf? Tangan-tangan ya. Kaf. Karena halam tukhlak. Itu enggak kelihatan. Seolah-olah belum tercipta. Yang kelihatan tampak. Ya, adalah kepala-kepalanya saja. Di tanah. Tersengat matahari. Di sini syahidnya adalah balha al-akuf, di mana datang dalam riwayat ya bahwasanya balha di situ isim fil amr bermana apa tadi utruk, sehingga al-akuf dinasobkan ya. Ataupun datang juga dalam riwayat yang lain dengan jar al-akufi atas dasar menjadikan balha sebagai masdar ya masdar dengan makna atark. Kemudian juga datang al-akufi. Ya, saya ulangi. Al-akuf datang dalam kondisi dijarkan. Mudhaf ilaih. Karena diidhofahkan masdar kepadanya. Idhofah masdar ila maf'ulih. Idhofah masdar ila maf'ulih. Datang juga dalam riwayat yang lain. Rofa' al-akufu. Dengan menjadikan balha sebagai isim istifham dengan makna kaifa. Pada mahalnya rafa' khabar muqaddam. Balhanya khabar muqaddam. Bagaimana dengan tangan-tangan? Seolah-olah belum tercipta, enggak ada tangan-tangannya. Enggak kelihatan. Putus semua. Di sini ada maknanya, jelaskan. Ya. Disebutkan di sini Qailuhu Ka'ab ibn Malik, yang mengucapkannya adalah Ka'ab ibn Malik ibn Abi Ka'ab Al-Ansari, syairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasifu suyufa min qasidatihi. Dia mensifati, menggambarkan kehebatan pedang-pedang. Ya. Min qasidatin qalaha, dari satu qasidah yang dia ucapkan. Fi waqatil Ahzab, pada perang Ahzab. Nah, ya. Fadribu fawqal a'naq yadribu minhum kulladaran, putus kepalanya, tangan-tangan putus, ya, dari tangan-tangan kaum musyrikin. Nah itu belum selesai ya. Wa takunu isman bima'na ghair, satu dhaf lil mustatsna. Berikutnya masih pada pembahasan balha, dan kadang balha menjadi isim dengan makna ghair, satu dhaf lil mustatsna, kemudian dia didhafahkan kepada mustatsna. Ya, maqamu balha zaidin. Ya, kalau dia balha dibawa kepada makna ghair, kita tahu ghair adalah apa? Mu'rab. Maka balhanya ikut mu'rab. Maka fathah yang ada pada balha adalah huruf harakat i'rab. Dan setelahnya zaidin mudhafun ilaih. Mansub. Alamatun nasbi al-fathah. Kemudian zaidin mudhafun ilaih majrur. Ya. Sebelum dilanjut, saya masih ingat kemarin yang ada iskal itu. Sepertinya kekeliruan wasyahid yang kemarin tuh. Ya, wasyahid fi khala haitsu yansibu ma ba'dahu ala annahu fi'lun, mungkin. Syahidnya pada khala, di mana khala dia menasabkan apa setelahnya karena dia fi'il gitu. Karena khala fi'il, kemudian fa'ilnya ya kan mustatir. Kan ada lengkap jadinya kan. Wasyahid, yang menjadi syahid pada pembahasan tadi adalah khala, ya, fi khala, pada khala, di mana khala menasabkan apa yang setelahnya karena dia sebagai fi'il, ya gitu kan, bukan fa'il. Wal fa'il, sedangkan fa'ilnya mustatir. Wal ismul mansub, sedangkan ismi mansubnya Allah maf'ul bih, ya kan, jadi lengkap tuh, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Baik, dilanjut. Kemudian wa qad yujar bil harf ka hadisi al bukhari, dan terkadang balha dijarkan dengan huruf jar seperti dalam hadis al bukhari, a'dadtu li ibadi salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin min, ya, min balha ma tala'tum 'alayh. Ya, aku siapkan, kata Allah, untuk hamba-hamba-Ku yang saleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbetik dalam hati manusia. Min balha matla'tum. Maknanya, min ghairi. Min balhima tala'tum alaih. Di sini bermakna apa? Ghair. Sehingga dia mu'rab. Min balhima itla'tum alaih. Min ghairi matla'tum alaih. Dari kenikmatan yang belum pernah kalian ketahui. Jadi balhi bermakna ghair, maka dia mudhaf. Kemudian ma mausulah fi mahal jarin mudhafun ilaih. Ya itu balha. Sebelum dilanjut, ada yang mau disampaikan? Ada yang masih belum paham tentang balha dan baida? Jadi isim yang datang setelah balha bisa apa? Nasab dengan menjadikan balha sebagai apa? Isim fi'il, ya, dengan mana apa? Utruk atau da'. Bisa juga majrur, ya, dengan menjadikan balha sebagai masdar yang didhafahkan kepada maf'ulnya atau fa'ilnya. Bisa juga marfu' dengan apa? Menjadikan balha dengan makna isim itu kaifa, isim sifatnya itu kaifa, dan dia khobar muqaddam. Ya, khobar muqaddam mabni ala fath fi mahalli raf'in. Dan isim yang setelahnya itu mubtada muakhar. Bal ha zaidun, zaidun mubtada muakhar. Kemudian wa min halasiyama, di antara adawatul istitsna allati ukhtulifa fi fiha. Ya. Wa minha la siyama, di antaranya la siyama. Wa aktsaru isti'maliha bil waw qablaha wa bit tasydid. Wa qad tuhdhafu al waw wa qad tukhaffaf. Di antaranya la siyama sering diterjemahkan dengan apa? Apa terjemahannya seringnya la siyama? Apalagi, ya kan? Apalagi. Wa aktsaru isti'maliha bil waw seringnya digunakan ya bersama al waw sebelumnya wa bitasydid dan dengan ditasydid la siyya ila siyama wala siyama. Jadi seringnya la siyama itu digunakan bersama wawu sebelumnya dan dengan ditasydid ya-nya. Waqad tuhdhafu al waw dan terkadang dibuang wawunya. Waqad tukhaffaf dan terkadang ya-nya ditakhfif. Ya. La siyya tanpa tasydid. La siyama. Ya. Siyya itu maknanya misal. Misal. Sebagaimana pernah si Bawi bertanya kepada gurunya Khalil. Apa sih makna siya misal? Qala ar-radi, kata ar-radi. Waqad yuqalu fiha siyama. Terkadang dikatakan siyama. Siyama dengan membuang la dan wawu. Allati tadkhulu alaiha fi ba'dil mawadi' yang dia wawu ini seringkali masuk pada siyama, pada sebagian tempat. Dialah siyama atau siyama i'tiradiyah adalah kalimat jumlah sisipan. Ya. Adaha kathirun min adawatil istitna. Banyak dari ahli nahu menganggapnya sebagai salah satu dari adawatul istitna. Alat untuk istitna. Hatta ra'au ma ba'daha mukhalifan lima qoblaha bil awlawiyah. Ya. Hingga mereka memandang bahwasannya apa yang setelah siyama mukhalifan lima qoblaha berbeda dengan yang sebelumnya bil aulawiyah dari sisi keutamaan. Dari sisi keutamaan. Contohnya qamu la siyama zaid. Mereka berdiri apalagi zaid. Siapa yang lebih utama dengan berdiri sini? Hah? Siapa? Zaid, ya kan? Qamu la siyama zaidun. Mereka berdiri apalagi zaid. Saya yang lebih semangat kok. Cepat kalau diperintah berdiri-berdiri. Mesti Zaid lebih duluan. Ya. Itu apa? Til-aulawiyah. Berbeda dari yang sebelumnya dari sisi al-aulawiyah keutamaan. Wal-asuh annaha limujarudi tanbih. Al-aulawiyah. Tadi kan sebagian mereka menganggap bahwasanya apa yang setelah siyama berbeda dengan yang sebelumnya dari sisi keutamaan. Wal-asuh dan yang lebih sahih annaha limujarudi tanbih. Bahwasanya dia siyama atau nasiyama sekedar untuk tanbih mengingatkan ala aulawiyati ma ba'daha atas keutamaan apa yang setelah siyama dari sisi hukum alladzi nusiba lima qoblaha yang mana hukum ini ditetapkan untuk yang sebelum siyama. Nah itu. Jadi hukum sama cuma diingatkan di sini dengan siyama bahwasanya yang setelahnya lebih utama dengan hukum tadi yang disandang. Kalau qamu la siyama zaid hukumnya apa? Al-qiyam. Zaid dari sisi hukum al-qiyam lebih utama. Ya. Kemudian la fiha la pada la siyama itu nafiyah. Ya. Itu masuknya ke mana tuh? Coba antum cek lagi. Waqad yuqalu fiha siyama bihadzi la. Titik atau lanjut? Lanjut ya. Waqad yuqalu fiha siyama bihadzi la. Wal waw atau wawunya isnafiyah itu. Dan terkadang dikatakan padanya siyama dengan membuang la. Titik di situ artinya mu. Sebenarnya nyambung ya. La siyama bihadzi siyama bihadzi la wal waw. Allati tadkhulu 'alaiha yang mana allati wawu. Yang wawu ini masuk kepadanya. Iya makanya tadi saya juga bertanya-tanya ke situ. Ada kemungkinan ke sana atau ke situ. Gitu. Ya, seperti titik ya. Waqad yuqalu fiha siyama bihadzila gitu ya. Jadi ana timbang-timbang tuh antara ini dan itu. Gitu. Waqad yuqalu fiha siyama bihadzila. Seperti titik. Di situ ada titiknya. Koma titik ada gak? Ingat deh ya. Terkadang dikatakan padanya siyama dengan buang la. Kalau titik kan enak gitu. Wal wawu allati tadkhulu alaiha. Sedangkan wawu yang masuk padanya. Pada sebagian tempat i'tiradiyah. Wawunya saja i'tiradiyah ini sisipan gitu. Ya kan enak gitu ya. Kalau dari sisi irob enak seperti itu. Kalau disambung alo tadi itirobianya itu khobar dari apa gitu. Ya kan? Berarti khobar dari siyama ya kan? Sepertinya seperti itu ya, titik ya. Jadi itirobiah hanya wawu saja. Waqad juqalu fiha siyama bihadzila titik. Wal wawu sedangkan wawu allati tadkhulu 'alaiha yang masuk pada siyama ataupun la siyama ya fi ba'dil mawadhi' pada sebagian tempat i'tiradiyah sisipan. Ah itu sepertinya. Harus liti nih enggak ada titiknya. Ya dilihat i'rabnya, cermati i'rabnya. Kemudian la sekarang la-nya diperkuat lagi dengan setelahnya la ya kan bahasanya kan wala sedangkan la gitu kan. Wala dan la fiha nafiyah. La di dalamnya itu la nafiyah lil jinsi. Nafi lil jinsi. Ta'malu amal inna yang beramal seperti amalnya inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim, merafa'kan khabar. Wa siya dan siya bimakna mithl. Dengan makna mithl. Ya. Pernah si bawai bertanya kepada hurunya Khalil tentang makna siya. Siya itu kata Khalil. Siya bimakna mithl. Adapun makna laghun. Maksudnya zaidah. Dan isim setelahnya mudhafun ilaih katanya. Mudhafun ilaih. Rila siyam Zaidin. Kata apa? Khalil ketika ditanya oleh Sibawai. Wa siya siyab dengan makna misal. Ismuha mabni. Iya. Siya dengan makna misal. Isimnya la mabni. La siya. Mabni ma'aha alal fathi. Dia mabni bersama la di atas fathah. Mana khobarnya? Khobarnya mahduf. Iya. Mawjud misalkan. La mislahu mawujud misalkan. Khobarnya sudah dibuang ataupun dibuang karena sudah difahami. Wa khobaruha mahdhuf, khobarnya mahdhuf ditakdirkan di situ apakah mawujud atau yang semakna dengannya. Wa yajuzu fi ma ba'da al-jar, boleh untuk isim yang datang setelah ya siyama itu jar dengan idhofah ila si dengan idhofah kepadanya si dengan idhafahkan si kepadanya la siyama zaidin la siyama zaidin jadi zaidin mudhaf ilaih siya mudhaf maknya zaidah saja maknya zaidah wal fathah dan ketika kita jadikan isim yang setelah siyama itu majrur seperti la siyama zaidin berarti di situ siya didhafahkan kan ya kepada zaid ya wal fathah maka fathah yang pada siya ketika itu yaitu ketika siya didhafahkan kepada isim yang setelahnya setelah ma maka dia fathah i'rabiyah harakat i'rabiyah mansub berarti dia la siyama zaid la nafiyah siya ismula mudhaf kan mu'rab berarti mansub wa alamatun nasbi al fathah ma zaida zaidin mudhafun ilaih majrur gitu fa yuqalu fihi sehingga dikatakan dalam i'rabnya wa huwa mansub dan dia siya mansub wa alamatun nasbi fathu akhirih wahu arjah dan ini yang paling rojih. Ya itu dijarkan. Dijadikan isimnya setelah siyama. Apa? Majrur sebagai mudhaf ilaih. Maknya zaidah. Ya. Siapa amin yang pertama? Isi yang pertama? Ya. Bijari ba'dama siyama. Al-wujuh. Wahu arjah al-wujuh. Ini sisi yang paling rojih. Ya. La siyama qawm al-qawmu la siyama zaidin. Itu yang paling rojih dengan kasrah. Dengan idhafahnya siya kepada Zaid. War rafa' kemudian rafa'. Ini kalau rafa' ada kritikan sebagai melemahkan. War rafa' ala annahu khabar mubtada. Boleh pula rafa' dengan menjadikan dia isim yang telah siyama tadi sebagai khabar bagi mubtada yang mahdhuf wujuban. Wajib sifatnya. Seperti la siyama Zaidun. Di situ Zaidun dirafa'kan sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf taknya huwa. La siyama huwa Zaidun dan huwanya wajib dibuang. Sudah pahami? Li'annahu kadzalik sumi'a karena didengar juga seperti ini katanya. Wa mahina idzin ya ketika itu maknya mausulah ma mausulah bukan ma zaidah bi makna allazi dengan makna allazi. Iya. Jadi takdiran ucapanmu ya qaumal qaumu la siyama Zaidun ya. Qawmal qawmu la mithlal ladhi huwa zaidun. Gitu ya. Kalau dikeluarkan semua. Jadi. Nah, maknya diganti. Alladhi kan. La mithlal ladhi. Kan. Siya kan maknanya mithla. La mithlal ladhi huwa zaid. Ya. Jadi maknya bermakna alladhi. Nah itu sisi yang pertama ketika apa? Rafa. La siyama Zaidun. Apa? Tadi kenapa marfu dijadikan Zaid sebagai apa? Khabar dari mubtada yang mahdhu wujuban. Takdirnya apa? Huwa. Kemudian maknya ketika itu ketika marfu dijadikan sebagai ma mausulah. Atau juga boleh maknya dijadikan sebagai nakira mausufah. Bil jumlah. Maknya ditakdirkan sebagai ma nakirah dengan makna syai. Yang nakirah ini mausufah, disifati dengan jumlah setelahnya. Sehingga takdirnya la mitlal ladzi, yang ini yang pertama, takdir yang pertama ya, kalau kita jadikan maknya apa? Mausulah, la mitlal ladzi. Adapun kalau kita jadikan maknya nakirah mausufah, maka takdirnya la mitla syai'in. Syai'in kan nakirah. Ya. Kemudian disifati dengan istilahnya huwa Zaidun. Ya. Tetap Zaidunnya sebagai apa? Khabar. Hanya saja maknya dijadikan sebagai apa? Nakirah mausufah. Nakirah yang disifati dengan jumlah. Mana jumlah yang mensifati syai' huwa Zaidun? Sifat amidu. Ya. Ngerti ya? Ya. Wan nasbu atau nasab. Ini sisi yang berapa? 3. Fa in kana nakiratan fa'ala tamyiz. Boleh pula nasab. Ya, kalau isimnya datang setelah siyama itu, yang mansub itu adalah nakirah, maka dia tamyiz. Tamyiz. 5. Tamyiz bagi ma. Nah, siyama apa contohnya yang nakirah? La siyama apa rajulan atau apa yang nakirah, maka ketika itu dia rajulan dijadikan sebagai tamyiz. Tamyiz itu apa? Bagi ma. Iya. Wa hiya hina idzin nakirah tamah, maka ketika itu dia maknya itu nakirah tamah, nakirah sudah sempurna, tidak butuh sifat lagi. Iya. Bi makna syai, dengan makna syai juga. Atau tamyiz tadi yang nakirah dijadikan sebagai tamyiz bagi siya, bukan maknya. Tamyiz siya. Dan maknya ketika itu kafah laha, mak yang menahan amalannya siya dari idhofah. Wal fathah dan fathah yang ada pada siya bina. Ini mithluha fi la rajula. Ini semisal dalam ucapanmu la rajula. Yaitu, bisa dipahami kalau mansub. Jadi kalau mansub dilihat yang mansubnya ini misalkan nakirah, maka dia dijadikan sebagai tamyiz bagi ma atau bagi siya. Bisa dipahami? Ya, dan maknya kafah. Apa maknanya kafah? Menahan siya dari idhofah kepada istilahnya. Dan ketika itu siyanya mabni seperti la rajula, la siya gitu. Wa in kana ma'rifah, kalau insi mansub setelah siya ma itu ma'rifah, fa'ala hadzi fi'li nasibin munasibin, maka di atas dasar membuang fi'il yang merupakan amilnya yang mansub itu yang ma'rifah. Apabila isim yang mansub telah siyama itu ma'rifah, maka karena membuang fi'il yang menasobkan yang cocok dengan maful tersebut. Seperti la siyama Zaidan misalkan, apa di situ? Takdirnya yang cocok. Ya. Saya ufadilu Zaidan misalkan. Saya utamakan Zaid. Ya. Kata yang semisal itu. Ditakdirkan di situ ambil yang mahdhuf yang mencocoki dengan maf'ul. La siyama Zaidan. Apa di situ misalkan? Ufadilu Zaidan. Wa ma kafah, kemudian maknya kafah sama. Awala annahu maf'ul bi siya, atau dia yang mansub tadi yang ma'rifah tadi dijadikan maf'ulnya siya, bukan maf'ulnya fi'il yang mahdhuf, bukan. Ya, dia dijadikan sebagai maf'ulnya siya itu sendiri. Lita'wiliha bismil fa'il, karena dita'wil siya dengan isim fa'il. Maknya juga kafah, menahan siya dari idhofah. Takdirnya apa? Musawin atau mumasil ya. Wala musawin Zaidan. Nah itu maknanya musawin Zaidan. Fihim, dari mereka. Waqila ma kafah. Wala siyama. Ada juga yang mengatakan, ini pendapat banyak. Kalau enggak rapat-rapat ya sudah antum dijarkan aja. Waqila ma kafah. Ada yang mengatakan maknya kafah. Kemudian Walasiyama munazzal manzilata illa. Dan walasiyama itu didudukan seperti posisi illa. Dalam istisna. Fal ismu al-mu'arrafa ba'dah. Sehingga isim yang ma'rifah setelahnya mansub ala istisna. Al-munqati. Mansub sebagai istisna munqati. Jadi walasiyama itu dijadikan apa? Ya setelahnya istisna. Mansub ala istisna seperti pada contoh qaumal qaumu la siyama zaidan atau wala siyama zaidan sama dengan maqaumal qaumal qaumu apa illa zaidan sama itu ada yang mengatakan demikian. Jadi wala siyama diposisikan seperti posisi illa sehingga isim ma'rifah setelahnya dinasabkan alal istitsna al munqati. Nah tapi sisi yang tiga ini yang terakhir yang nasab ya. Walamma kanatil wujuhi thalatha mutakallifah. Tatkala sisi yang ketiga ini ada banyak takalluf. Sisi yang ketiga apa saja itu? Yang mansub ya? Ya, tamyiz. Kemudian apa lagi? Maf'ul dari fi'il yang mahdhuf. Kemudian apa lagi? Ya, apa? Maf'ul bagi siya, ya. Maka dia mana al-jumhur atau yang semuanya lah yang mansub-mansub itu. Iya. Walamma kanatil wujuhi thalathah dikarenakan sisi yang tiga tadi, ya tadi dijelaskan apakah dia mansub karena menakdirkan fi'il atau karena dia sebagai maf'ul dari siya karena siya ditakwilkan kepada isim fa'il atau sebagai apa tadi yang terakhir? Ya, itu yang terakhir ya. Didudukan pada posisi apa? Illa. Itu ada takalluf, maka jumhur melarang. Jumhur melarang nasabnya isim ma'rifah yang datang setelah siyama. Ya udah, beres. Yang rut-rutnya dilarang oleh jumhur. Iya. Tinggalkan aja yang rut-rut. Oleh siyama indal, mana tadi? Mana al-jumhur nasbil ma'rifah? Jumhur melarang nasabnya isim ma'rifah. Jadi kalau datang setelah siyama isim ma'rifah, ya dijarkan atau didrafakan ini. Qala fi tashil wa syarhi lidamamini wa qad tusal itu titik ya. Dikatakan di dalam kitab at-tashil dan syarahnya lidamamini oleh ad-damamini wa qad tusal bi dzarf terkadang la siyama disambung dengan dzarf sudah habis waktunya. Cukup untuk pelajaran Al-Qib cukup.